Jarang-jarang saya ngucapin salam karena belum punya Tuhan. Saya salah satu orang yang sering mengilustrasikan. Saya sembah apapun, terkadang seperti itu. Banyak Tuhan nih, karena belum menemukan, baru menemukan di Quran, baru la raiba fi. Jadi baru bentuk tidak ada keraguan, karena menurut saya kebenaran itu adalah ketidakberdayaan dan ketidaktahuan. Mungkin seperti itu karena belum menemukan hakikat kebenaran. Nah di sini saya coba hadir dua kali di Kenduri Cinta. Mulai di hati saya ada motivasi untuk mencari siapa sih wujudnya Allah gitu. Yang katanya Allah itu kayak apa gitu. Baru kayak gitu. Kebetulan memang saya coba bermusik juga. Ya lagu-lagu kami sering protes terhadap bentuk ketuhanan, karena memang kami tidak mau terjebak oleh ruang paganisme tersebut ketika kita mengilustrasikan. Yang kami yang kebetulan saya dari komunitas punk, Bapak, yang memang anti dengan agama anarkis kayak gitu. Di sini kami kepengen bahwa punk itu, teman-teman punk atau teman-teman kami yang ada di jalan, mereka coba ditunjukin Tuhan, hakikat Tuhan yang sebenarnya itu. Karena kami butuh itu, dan teman-teman kami pun butuh itu, karena kami itu sangat krisis pada saat itu. Mungkin bisa kayak tulisan abang itu kali, ateis bodoh dah. Iya, pada intinya saya Dharma Putra, kalau memang saya dijebloskan ke dalam api neraka pun saya siap seperti itu. Karena terus terang saya belum tahu wujudnya Allah seperti apa, atau hanya cuman dirasa dengan kesabaran seperti itu, atau mungkin dengan alam coba mengkaji Tuhan seperti itu. Mungkin itu aja. Tolong dijelaskan bahwa tingkat kesabaran. Dan sekali lagi, Cak Nun bukan idol, jadi jangan kita berhalangan beliau, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan namanya, Dharma Putra. Seorang yang namanya Buddha melakukan suatu benturan terhadap suatu sistem tata nilai yang Hindu waktu itu ya. Meremas dirinya mencari kesejatian, sehingga mencapai Dharma gitu kan. Supaya ada keseimbangan dan memori itu masih tertancap, mohon siapa di depan merespon dulu, karena Canu masih menyerap. Takut kalau sudah menyerap nanti kebanyakan memutarkan, nah itu bahaya, tidak bisa dihentikan nanti. Mantap. Ya oke, teman-teman sekalian, saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda. I love you full, kata Mbak Suri. Honda, kata. Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua, dari serapan-serapan tadi itu. Mengenai kesabaran juga tadi kita sudah diskusi di sebelah sana sama Mas Rusdi, Gandhi, dan semuanya. Jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya tidak ingat. Yang pertama saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi kalau Anda tadi ngomong mengenai Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Itu Allah sangat cinta sama pernyataan Anda itu. Dan Anda kalau tidak kenal Dia, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Jangan khawatir. Allah itu sangat rendah hati, Dia pura-pura marah, padahal Dia kan maha besar, Dia sebenarnya tidak marah. Allah itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya, tapi Dia mau sabar. Bayangin Allah sabar itu. Gitu.

Nah, diutut sih. Sing sabar, itu estetika namanya. Gaple langsung ini, gak enak ya. Itu loksi. Karo bojomu langsung, buat, buat, buat, buat. Itu jenenge gaya Budi Harjono, itu jenenge. Sedikit demi sedikit, re. Jari teh dicopot sidik, sendi teh, terus ditalenin di lawan. Coba melakukan mubeng deh. Kan jarinya kan tertinggal di sana kembali. Sedikit demi sedikit, nggak langsung radikal. Gak enak. Yang enak itu bersabar. Dilihat dikit-dikit. Barang koyok ngine. Lah iya iya no. Habib ada ketika jember ngomong protokol ini disalah no. Itu protokol, protokol. Orang itu ayo dijawab ini ahli gondol ini aku bertanya mudarat apa yang ditimbulkan oleh kata-kata yang menurut pengetahuan umum itu jorok di dalam komunikasi ini tadi menciptakan mudarat apa kegembiraan yang luar biasa. Betul enggak? Betul enggak? Negatifnya apa? Enggak ada. Enggak ada. Negatif malu apa lagi namanya? Enggak malu. Wong bojone cek nyusoni anake jinteni karo bojo. Turun dulu deh. Bareng ya, Mas. Bapak menang burung-burung di ajeng sodakon apa mas? Ayo mas ora sodakon terus akhirnya terus burung anaknya sudah mulai tertidur ya Budi langsir rokok. Begitu sarungnya dicopot, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, lah kok wis sahur ya. Gak gitu, meneh. Loh, saya tanya, ini kemesraan yang mengembirakan ataukah pornografi? Pornografi kok apa? Aku gak paham, paham saya tuh mudo, tak gak mudo. Kan gitu kan? Nek mudane antara bojo katel apa? Maksudnya buti sarungan ngono. Sarungnya melok melbu. Lah gak sida sapa anak e lanang. Ya Allah nikmatnya duniamu ya Allah. Kami orang-orang kenduri cinta, orang-orang mah yang mengisi kesabaran ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau anugerahkan terus-menerus. Bahkan kata yang kotor itu menjadi keindahan yang luar biasa. Iya dah, iya dah Ustaz ya? Betul gak? Loh gue apa nanya sabit ngini ngomong soka. Bukannya ada apa-apa santai saya tahu jawab. Oke, jadi pedoman pertama itu tadi ya. Oke, sekarang bagaimana? Saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi. Gitu ya. Komprehensif saja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologi saja. Ada katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah. Kesabaran dan teknologi. Kesabaran dan ilmu. Kita ambil tiga aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya Gandhi mana Gandhi? Gandhi dulu kita kan

tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Gede-gede. Liko irob. Jadi karo ngarap bojone karo ngene iki. Boleh enggak itu? Saya ingat cerita lama dulu Rasulullah itu kan jengkel. Perang sudah berlalu kok iki jek ngasah pedang, jek jihad-jihad terus. Rasulullah bilang, "Wis muli apa no le kabeh pasukan Islam pulang. Sudah enggak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah. Kamu pulang, mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri satu kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir." Kan gitu kan? Lebih 70 loh. Akhirnya ya ibu dipulang deh. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210? Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan berbagai macam lah. Dan piye itu ya. Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau, harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya, itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini, ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuma syaratnya sabar, jalan gak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda, Anda bilang tadi nanti pulang juga 3-4 hari kembali rutin, tapi saya tanya, ada perubahan gak pada Anda? Ada perubahan gak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan gak? Mohon maaf. Enggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu? Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul gak? Anda itu sudah sakti. Anda sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti ya lu. Dan Anda itu sudah sakti, saya bilang sama Mas Puji, iki wis dadi arek-arek iki, cuman mereka belum tahu, biarin aja enggak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh, ternyata aku bisa ngatasi. Loh, dulu saya cuman diajak nimbo, 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari. Enggak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuman kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran, banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran, dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus dia, Anda enggak tahu apa-apa, saya enggak tahu apa-apa tuh. Emang bisa kum bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Enggak bisa. Harus kerja sama sama jin, sama nyero gitu dan macam-macam gitu ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Terus tenang. Malaikat, kabeh semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu. Itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan? Jadi atas jasa Belanda maka ada Indonesia. Kalau tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Indonesia. Yang ada Mataram, Ngayogyakarta, Keraton Klungkung, Keraton Mangui, Keraton Denpasar, kan gitu. Nah, karena Allah mengutus Belanda VOC ke sini, maka alhamdulillah menjadi negara Republik Indonesia. Sekarang kamu bingung sendiri. Kan gitu. Jadi itu semua di atas kemampuan kita. Yang bisa saya lakukan sederhana yaitu menyiapkan siapapun yang bersama saya menjadi manusia yang lebih tangguh. Manusia yang lebih tenang. Manusia yang lebih luas pengetahuannya. Manusia yang memiliki manajemen keluar dan ke dalam dirinya. Lebih dewasa dari sebelumnya. Dan saya melihat orang-orang maknya. Dan saya juga tidak bersikeras Anda jadi orang maknya atau tidak juga gak masalah lah.

gitu loh. Di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu, dia pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa loh? Agama itu istri, gitu loh. Artinya tidak usah kita perbandingan antara yang mana yang lebih cantik, bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh, ya tidak usah ngono lah, gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak, tidak usah. Terus bapak-bapak deh, gak nikah. Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mau'idzah bil hasanah wajadil lumbilati yasan. Jangan Cak Nur kholis masjid ngeletak lumpuh terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampean sekarang insaf bertobat insya Allah sembuh. Ya Allah, nak Allah rupiah ini. Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh ini nih. Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Lho nak wong loro, aku kucing loro gak tega dakne. Ana wong loro digenek ngono. Ini lho teman-teman ini membela Islam, mengembangkan Islam tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye ta iki ora paham? Masa ada orang nih, dajal, kamu dajal, dajal. Piye ta? Aku yang ngerti nek aku calang nek aku meneng wae. Tadi saya ngomong sepak bola itu kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, handball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala loh, kalau pemain situ kok dodok dengar pegawan lawan, ya toh? Ya toh, duodok ini galang lawan dengan dodok ini dengan baru. Nah, kok enak sih dodok begini akhirnya tiga garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok.